Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meskipun ada sedikit kesalahan teknis. Ya, ada sedikit kesalahan teknis, tapi saya lihatnya kok tambah indah ya. Tambah mengingatkan saya pada waktu-waktu yang lampau atau tempo dulu. Ini kena tabuhan rebana begini. Cahayanya seperti ini ya, di sana menyala, di sini agak gelap, kemudian wajah-wajah yang kena cahaya seperti ini. Rasanya itu pengennya tadi loh ya. Saya kalau enggak malu dan ada tempatnya, saya akan loncat-loncat. Akan nari gitu. Karena ada nuansa yang enak di dalam hati. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang satu hal untuk menggugah diri saya dan hadirin semuanya. Saya mau nanya, boleh? Ya, terima kasih. Kira-kira jenengan itu meninggalnya kapan? Cuma nanya kok. Enggak tahu. Jadi enggak bisa kira-kira. Enggak bisa kira-kira. Kira-kira cepat atau lambat? Enggak tahu juga. Enggak tahu. Berarti bisa cepat, bisa lambat. Kira-kira nanya lo nih, cuma nanya. Kapan enggak tahu, cepat atau lambat juga tidak tahu. Kira-kira nanti meninggalnya tetap Islam atau udah pindah agama? Yakin? Kalau para wali itu gak pernah yakin. Para wali gak pernah yakin. Jadi yang sok yakin ciri-ciri bukan wali. Ya, semangatnya insya Allah meninggal sebagai muslim. Tapi kira-kira bisa gak ya kita meninggal sebagai muslim? Jawabannya mugi-mugi Gusti insyaallah gitu kan. Takut, doa, minta kepada Allah. Kira-kira waktu meninggal nanti bisa enggak dalam keadaan zikir? Semangatnya insyaallah. Oh, saya nanya kira-kira bisa atau tidak, jawabnya insyaallah, ini kan repot. Kalau saya nanya begini, Bapak kira-kira push up 1000 kali kuat atau enggak kuat? Dijawab insya Allah, kira-kira gimana itu? Kira-kira kuat gak Pak push up 1000 kali? Tidak kuat. Kenapa kok gak kuat? Karena tahu kekuatan dirinya gak kuat push up 1000 kali. Sekarang saya mau nanya, jenengan atau saya, kita, bisakah meninggal dalam keadaan zikir? Kalau kira-kira menurut pengalaman yang terjadi di masyarakat, kita itu jarang sekali mendengar orang yang meninggal dalam keadaan zikir. Betul atau betul? Jarang sekali mendengar orang yang meninggal dalam keadaan zikir. Meninggal tenang banyak, meninggal mesem ada, meninggal rukuk ada, meninggal sujud ada. Ada, bukan banyak. Nah, meninggal dalam keadaan la ilaha illallah, meninggal dalam keadaan Allah, meninggal dalam keadaan subhanallah, itu kira-kira banyak kita dengar atau jarang kita dengar? Kemarin sudah saya sampaikan, sering kita dengar di sinetron, bukan dalam kehidupan nyata. Sering kita dengar di sinetron. Berarti nanti kira-kira bapak dan ibu meninggalnya dalam keadaan zikir atau mingkem? Bisa zikir atau diam kira-kira? Kalau tidak merubah diri dari sekarang, ya kira-kira sama dengan yang lain. Paham? Kalau kita tidak merubah diri dari sekarang, ya kira-kira sama dengan kebanyakan orang yang kita alami selama ini. Kebanyakan orang meninggal tidak tampak dalam keadaan zikir. Masalah hakikat yang tahu cuman Allah. Kita husnudzon insyaallah dalam keadaan diamnya itu di zikir. Tapi Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada kita semua antamuta walisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya kamu itu meninggal dalam keadaan lisanmu basah karena berzikir kepada Allah. Pertanyaan saya, kebanyakan orang mau meninggal lisannya basah atau kering? Dibasahi atau enggak dibasahi? Bibirnya dikasih air atau enggak dikasih air? Berarti sebetulnya yang bisa buat bibir itu basah ketika sakaratul maut apa? Zikir. Yang bisa menghapuskan dahaga ketika sakaratul maut apa? Zikir. Lah zikirnya kapan? Ketika meninggal atau sebelum meninggal? Sebelum meninggal. Kapan itu? Pagi, siang, sore, malam atau sebisa-bisanya setiap saat? Sebisa-bisanya setiap saat. Makanya untuk urusan zikir di dalam Al-Quran Allah mewahyukan ciri orang-orang ulul albab, orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang yadhkurunallah selalu, setiap saat, kapanpun juga, apapun keadaannya, dalam keadaan suci maupun tidak suci, haid, nifas maupun tidak haid, tidak nifas, junub maupun tidak junub, qiyaman dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun berbaring, saat sepak bola, saat badminton, saat lari-lari, saat jalan pagi, saat duduk di mobil, saat naik motor, saat mengajar di sekolah, saat belajar di sekolah, saat berinteraksi dengan manusia yang lain, selalu kondisinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanya, udah bisa gitu belum? Belum. Berarti nanti kira-kira meninggalnya bisa enggak? Sekarang Bapak Ibu dan saya udah paham maksud saya. Maksud saya, memang semuanya itu insya Allah. Semuanya la haula wa la quwata illa billah. Sekarang ini saya tidak mengajak jenengan untuk menyandarkan pada kekuatan Allah. Tidak, tapi introspeksi diri. Kita sekarang lagi sama-sama belajar untuk meneliti diri kita sendiri. Kira-kira kalau lihat hari-hari kita seperti ini, yang lalu juga seperti itu, ya kira-kira gak bakal bisa. Betul-betul. Kira-kira tidak bakal bisa. Makanya biar bisa, dari sekarang yuk kita rubah. Rubah apanya? Ya rubah kebiasaan hidup kita yang jauh dari zikir. Sekarang kita perbanyak zikir. Nah zikir itu kan gampang, modalnya cuman lisan. Yang paling utama lisan. Kalau lisan udah gerak terus, nanti insya Allah hatinya juga nyambung. Pertanyaan kepada Bapak, Ibu dan saya, ini pertanyaan untuk semuanya, termasuk untuk diri saya sendiri. Maksa lisan zikir itu gampang atau susah? Yang di atas sana, gampang atau susah? Bu, Ibu maksakan diri Ibu untuk zikir gampang atau susah? Gampang. Ya, lah tiap hari mana yang lebih gampang? Maksakan zikir atau maksakan ngobrol? Maksakan zikir atau maksakan ngobrol? Kalau ngobrol pakai dipaksa atau tidak perlu dipaksa? Tidak perlu dipaksa. Jenengan kalau mingkem kira-kira bosan atau enggak bosan? Kalau diem terus kira-kira enak atau enggak enak? Kalau zikir terus kira-kira kesel atau enggak kesel? Kalau ngobrol terus kesel atau enggak kesel? Khilaf di sana. Buktikanlah. Kalau diajak kasih tasbih, suruh khatam 10 kali putaran ngucap la ilaha illallah. Terus lama-lama kok rampung-rampung yo. Kok enggak selesai-selesai. Tapi kalau diajak ngobrol sama orang, ngobrol terus orangnya mau bilang, "Aja mulai sih, Mbak Yu." Betul-betul? Kok kesesa? Kenapa kesusu? Kenapa tergesa-gesa? Mbak Yu jangan pulang dulu, di sini dulu ya. Betul-betul? Bapak juga gitu sama temennya, "Mas mau kemana mas? Waktu masih panjang, ngapain buru-buru? Udah kerjaan gak usah terlampau dibikin, ngobrol aja dulu di sini." Betul-betul? Tapi kalau urusan zikir, gampang rampungi. Kapan selesainya? Tadi mungkin saya, kita mungkin loh ya, lampu mati tadi, la ilaha illallah, sambil kapan murupnya kayak ndang mandek. Kapan murup lampunya kayak ndang mandek, zikir la ilaha illallah. Mungkin. Mungkin seperti itu kita, saya gak ngomong orang lain, mungkin di dalam kita muncul bisikan seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya nafsu, yang namanya setan, yang namanya dunia, paling tidak suka pada manusia yang bisa berzikir. Kenapa gak suka? Manusia itu kalau udah zikir, otomatis hatinya tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati jadi mutmainnah. Itmi'nan dapat, tenangnya hati dapat. Jadi kalau orang udah hatinya tenang, ya hidupnya enak. Bisa sholatnya bagus, baca Al-Qur'annya bagus, ngomong sama orang juga bagus. Orang itu kalau suka marah karena hatinya tidak tenang, kemrungsung karena hatinya tidak tenang, bingung ngadepi masalah karena hatinya tidak tenang. Sumber segala keberhasilan kalau orang itu sudah bisa tenang. Begitu dia tenang, mikirnya juga tenang. Perbuatannya juga bagus. Makanya kunci mencapai ketenangan hanya lewat zikir. Nah kalau ada orang zikir, setan itu lari. Setan itu paling gak senang sama orang zikir. Dan setan paling gak senang sama majelis zikir. Sudah jelas sampai di sini? Jelas. Nah, jadi kira-kira kita ini meninggalnya pengennya bisa zikir atau enggak bisa zikir? Pengennya bisa zikir. Coba jujur sama saya. Bapak, Ibu jujur kepada saya juga mau jujur kepada saya. Satu hari ini lebih banyak ngobrol atau zikir? Setahun yang lalu 1434 Hijriah. 1434 Hijriah. Total jumlah zikir la ilaha illallah kita itu kira-kira nyampe 1 juta enggak? Enggak. Tidak nyampe. Kira-kira kalau saya ngomong ya, coba saya mau praktek sedikit ya, praktek sedikit. Mas Roni bisa minta tolong jamnya dinyalakan, dicucukkan mana gitu? Ya. Doakan Bu Mas Roni biar segera menikah. Soalnya itu rambutnya gak dipotong kecuali kalau nikah, Bu. Teman saya itu. Ya. Ini ya, coba itu ada detian yang paling kanan tuh ya. Biar sampai angka 60-0. Saya mau coba ngomong ya. Tolong dihitungi. Ya, tolong dihitungi jumlah kata yang saya ucapkan. Siap? Ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau habis hujan itu makan bakso enak atau enggak enak? Enak toh ya. Habis hujan makan bakso, apalagi kalau hujan-hujan makan bakso. Apalagi kalau baksonya itu pakai sambel, sambelnya sing rodok pedes. Ya, terus enconnya ada teh panas yang umup di situ. Kemudian saat kita makan tiba-tiba ada hujannya turun lagi. Tapi enggak terus gemericik. Gericik, ada suara gemericik, air turun. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kok ketemu kenalan lama yang udah lama tidak ketemu. Terus nyapa kita, terus ngomong, Mas, saya masih punya utang sama kamu dulu, lupa belum saya bayar. Mumpung ketemu, nih saya bayar. Bayarnya 50 juta. Nah, itu kira-kira enak atau enggak enak? Enak sekali kan yang seperti itu. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba dihitung berapa kata yang saya ucapkan dalam satu menit ini. Ada yang hitung enggak tadi? Enggak bisa. Banyak atau sedikit? Satu menit banyak atau? Satu menit. Satu jam itu berapa menit? 60. Satu hari berapa jam? 24 jam. Coba dihitungkan kira-kira kita itu ngomong satu hari berapa kalimat. Dari sekian banyak kalimat tadi yang la ilaha illallahnya mana? Bu. Banyak atau sedikit zikirnya? Dikit. Sudah sadar kalau dikit? Jadi kalau sekarang Israel datang alaihissalam, kira-kira ngucapnya zikir atau yang lain? Ngaku sekarang. Sekarang ngaku kok tadi, oh, insyaallah. Meninggalnya zikir. Meninggalnya ngucap kalimat la ilaha illallah. Hadirin dimuliakan Allah. Mohon maaf ya saya ngomong begini. Saya ngomong begini untuk nyadarkan diri saya dan hadirin semuanya. Jujur, tadi saya duduk di sini itu cuma saya bayangkan siap-siap ngadepi malaikat Israel. Itu toh. Soalnya umur saya sudah mau 40 tahun. Habis 40 kalau panjang umur insya Allah 60 tahun. 60 panjang umur 80 tahun. 80 panjang umur 100 tahun. Setelah itu ya tetap ketemu malaikat Israel. Berarti saya kan harus cepat-cepat sangu. Betul enggak? Harus jalan bawa sangu. Dan saya pengennya itu nanti kalau ketemu malaikat Israel, beliaunya mesem. Nyebuto, siap la ilaha illallah. Kan enak. Kalau bisa begitu. Berarti ya dari sekarang, saya harus banyak-banyak ngucap la ilaha illallah. Kenapa harus banyak ngucap la ilaha illallah? Ya kita siap-siap. Jangan dikira ngucapnya itu gampang. Memang kalau kita masih seger gini, ngucapnya gampang. Sakit gigi saja suruh nyebut. Nyebut, loro iki. Sakit gigi disuruh nyebut, ngucapnya iki loro. Ini sakit. Ketika ngatang-ngatang di rumah sakit, kamu zikir. Iya, aduh. Yang keluar, aduh. Bukan kalimat zikir yang keluar. Jarang yang bisa keluar kalimat zikir. Kecuali orang-orang yang ahli zikir. Nah, perintah Rasul jelas. Antamuta walisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya kamu meninggal dunia dalam kondisi lisan kamu basah karena berzikir kepada Allah. Artinya setiap saat basahi bibir lisan ini dengan berzikir kepada Allah. Cukup jelas? Jelas ya? Ya, malam hari ini saya mau nyampaikan satu informasi yang udah saya sampaikan di beberapa pengajian. Yang belum dengar biar dengar, yang sudah ya semakin ingat ya. Beberapa waktu yang lalu Kiai Haji Marzuki Mustamar menyerahkan sebuah buku kepada teman-teman di NU. Judul bukunya itu kurang lebih Fikih Muhammadiyah. Fikih Muhammadiyah. Ya. Kenapa disebut Fikih Muhammadiyah? Karena buku itu aturan ibadah yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa Kiai Haji Ahmad Dahlan? Pendiri Muhammadiyah. Pertanyaan, Kiai Haji Muhammad Dahlan itu sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari kira-kira sahabat atau bukan sahabat? Sahabat. Teman baik atau bukan teman baik? Gurunya sama atau beda? Pesantrennya waktu itu sempat sama atau beda? Sama. Mergurunya di luar negeri, gurunya sama atau beda? Sama. Ketika balik ke Indonesia, yang satu mendirikan Muhammadiyah, yang satu mendirikan Nahdlatul Ulama. Paham? Ini dua manusia yang sama gurunya. Kok akhir-akhir kelihatan ajarannya berbeda, begitu. Sebagian orang menganggap itu ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti yang ada di Muhammadiyah saat ini. Buku yang ditemukan tersebut membuktikan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sama persis 100% dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak ada bedanya. Sama persis 100% dengan para habaib. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan guru Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia maupun di Mekah sana adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mazhabnya adalah Syafi'i. Dalam buku yang ditemukan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dari NU Jogja sana yang sudah diklarifikasi, menurut apa yang saya dengar dari Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah diklarifikasi. Nanti yang pengen punya VCD ceramah beliau bersama saya di Pacitan, Jumat depan insya Allah ada, bisa dibeli di depan sana. Jumat depan ya, bukan sekarang. Tanggal 28 September dilakukan tabayun atau klarifikasi, nanya NU Jogja kepada salah satu cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari, cucu-cucunya kan masih hidup, betul? Kiai Haji Ahmad Dahlan, cucu-cucunya juga masih hidup. Ditanya, betulkah buku ini karya kakekmu? Maka dijawab, buku ini karya kakek saya dan hidupnya kakek saya, ibadahnya persis seperti yang di buku ini. Di buku itu dituliskan bab sholat, tata cara sholat. Sholat itu rukunnya pakai niat yang pertama. Dan niat itu disunahkan untuk menyebut usolli fardhus subhi dan semisalnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan kalau niat pakai usolli. Jadi kalau ada orang mengatakan pakai usolli itu bid'ah, itu sesat, tidak usah digagas. Paham? Nah, kemudian dalam buku tersebut juga disebutkan bahwasanya sholat itu Al-Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca dengan suara keras. Dalam buku itu juga disebutkan bahwasannya orang kalau sholat rukunnya itu memang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi disunahkan, dianjurkan ketika baca sholawat mengucapkan Sayyidina, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika nyebut Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membaca Sayyidina di dalam maupun di luar sholat. Dalam buku tersebut juga dijelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Dan di situ disebutkan suami dan istri itu adalah beda mahram, bukan mahram. Suami istri bersentuhan kulit batal wudhu. Dalam buku itu bab sholat juga disebutkan sholat subuh sunnah pakai doa kunut. Ya, disunahkan pakai doa kunut. Dalam buku tersebut juga disebutkan, ada apa kah? Oh, doa. Dalam buku tersebut juga disebutkan kalau maaf ya, bukan di buku itu, lanjutannya. Ternyata cucunya juga mengatakan, kakek saya tiap hari baca Rotibul Haddad. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan tiap hari baca Rotib Haddad. Padahal Rotib Haddad itu kalau bagian yang terakhir isinya Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh, Al-Fatihah ila ruh. Berarti Kiai Haji Ahmad Dahlan menyatakan kirim Fatihah atau doa apapun itu untuk yang meninggal dunia, dihadiahkan pahalanya sampai. Saya mau nanya, dalam buku itu juga disebutkan sholat Jumat, khutbah Jumatnya itu azan Jumatnya 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Saya mau nanya, berarti menurut buku tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Mbah Haji Mas Ari itu sama atau beda? Sama enggak? Sama, sama persis 100%. Hanya saja organisasinya berbeda. Yang satu Muhammadiyah, yang satu Nahdlatul Ulama. Kalau buku ini kemudian dimunculkan, disebarluaskan, disampaikan, dan yang betul-betul cinta sama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyadarinya, insya Allah persatuan umat Islam di Nusantara ini akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, itu berita, silahkan dinikmati. Seneng dengar berita gitu atau enggak seneng? Ini kan bukan ceramah, cuman informasi. Nah, sekarang saya mau ceramah. Dari tadi belum ceramah. Sudah minum semuanya? Sudah ya? Saya sudah ceramah belum tadi? Belum? Sudah atau belum, Pak? Ini yang di luar, saya sudah ceramah atau belum? Kok jawabnya ragu-ragu? Ibu-ibu, saya udah ceramah atau belum? Belum. Lihat terus dari tadi ngapa? Oh, ngasih berita. Ngasih berita. Iya. Ceramah saya malam hari ini khususan menjelaskan, karena kita masuk tahun baru Islam ya. Sedikit saya mau menjelaskan tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin jenengan semua udah paham bab hijrah. Saya enggak membahas yang jenengan paham. Saya mau membahas yang saya sama jenengan juga belum patek paham. Yang belum terlalu paham. Al-muhajir man hajarasu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang buruk. Mampu meninggalkan hal yang buruk. Dan dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu hijrah tidak boleh gara-gara mau cari duit, Hijrah tidak boleh gara-gara pengen menikahi seorang wanita. Kalau hijrahnya gara-gara cari duit, hijrahnya gara-gara cari wanita, maka pahala hijrahnya hilang. Dia enggak dapat pahala hijrah. Ya diterima hijrah, tapi pahala hijrahnya hilang. Kenapa? Karena hijrah itu niatnya meninggalkan negara kekufuran menuju negara ketaatan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena wanita. Menariknya dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang juha fa hijratu ila ma hajar ilaih. Ya, listriknya mau dimatikan sebentar karena sudah dibetulkan. Ya, silahkan mati listriknya. Sudah, Mas Eko, penyebab utamanya sudah ketahuan apa? Kabel apa? Ya, jadi tadi kan saya ketika zikir itu, kok perasaan saya ini lampu mati ada yang konslet itu. Saya penasaran kan, pengen ngerti perasaan saya bener apa enggak gitu. Biasanya kalau perasaan ketika zikir itu kan rodok bener. Kalau perasaan di mall lah itu rodok ngeladrah. Kalau dipikir gini insya Allah rodok bener. Komputernya udah nyala belum? Ini tadi kan teman-teman yang di luar negeri ngikuti, jadi biar nyambung dulu ya. Malam ini majelisnya molor dikit boleh ya? Dikit. Baik. Saya lanjutkan. Innamal a'malu binniyat. Dalam hadis hijrah itu disebutkan siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa waman kana hijratuhu lidunya yusibuha, hijrahnya untuk dunia atau hijrahnya untuk wanita yang mau dia nikahi. Pertanyaan saya, wanita ini sama dunia kira-kira sama atau tidak sama? Pria ya dunia, wanita juga dunia. Kenapa setelah disebut dunia, kok Rasul juga masih nyebut wanita? Di sini ada perlambang bahwasannya dari semua isi dunia yang terbaik itu adalah wanita yang solihah. Dari semua isi dunia yang paling menakutkan adalah wanita yang gak solihah. Paham ya Bu ya? Wa khairu mata iha almar'atus solihah. Dunia mata, wa khairu mataiha almar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu wanita yang salihah. Dan seburuk-buruk yang di dunia ini adalah wanita yang enggak salihah. Nah, dalam hidup ini kalau kita perhatikan tiap hari, mohon maaf Bapak-bapak, ini nasihat untuk Bapak dan saya. Jumlah wanita sama pria banyak mana? Banyak wanita. Sekarang kalau pekerjaan iklan itu yang dapat banyak tawaran pria atau wanita? Wanita. Tadi saya keluar beli roti untuk majelis ini, di jalan saya lihat iklan chat. Saya lihat tulisan chatnya. Tapi kok di balik chat itu yang ditampilkan kok wanita? Saya nanya sama teman saya, hubungannya apa chat tembok sama wanita? Dijawab, podo-podo mulusnya, beb. Coba ini. Mobil juga gitu. Saya pergi ke mall, mobil itu ya. Kebanyakan di situ yang dipajang adalah wanita-wanita dan tidak jilbaban, pakai rok mini. Betul. Terus kalau ditanya apa hubungannya mobil sama wanita? Repot kan? Repot, semua serba wanita. Makanya nanti yang paling banyak di neraka. Apa hubungannya wanita sama neraka? Podo-podo panasnya gitu. Ya. Di neraka itu nanti banyak wanita. Ibu-ibu jangan tersinggung ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak pengen punya istri yang nanti masuk neraka, dan Ibu pengen menjadi wanita yang masuk neraka, atau Bapak pengen punya istri yang membawa ke surga dan masuk surga, Ibu menjadi wanita yang masuk surga, pilih yang mana? Masuk surga. Itu kan pilihan kita. Kita pengen masuk surga. Nah, hijrahlah. Yang mulai sekarang hijrah. Ini tahun baru, saatnya kita hijrah. Walakin jihadun waniyah. Hijrah itu setelah Rasulullah SAW hijrah, kemudian Rasul menaklukkan kota Mekah, Fathul Mekah, tidak ada hijrah lagi. La hijrah ba'dal fathi. Setelah Fathul Mekah enggak ada hijrah lagi, artinya hijrah dari negeri yang kufur ke negeri yang beriman sudah tidak ada. Kenapa? Mekah sudah dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada jihad dan waniyah. Jihad lawan hawa nafsu, niat-niat yang baik. Nah, sekarang kita pengin sukses, kita pengin masuk surga, itu bukan keinginan yang kecil, gede loh. Bapak Ibu, saya mau nanya, pengen punya rumah sebesar alun-alun, itu keinginannya kecil atau besar? Jenengan kalau ada orang naik pitontel atau naik beca atau naik motor atau naik mobil, mobil cuma satu, penghasilan satu bulan itu cuma 100 juta misal. Cuma 1 juta. Ya rodo akeh atau ya. Tapi cuma 1 juta. Terus ngomong, saya pengen bangun rumah segede alun-alun kidul dan alun-alun utara. Mungkin uang ya rodo ngomong, ora cukup mas duitmu mas. Betul kan? Keinginanmu terlampau gede. Atau ada orang punya uang cuma misal 5 juta. Mau nyalon jadi presiden. Kira-kira orang ngomong apa? Gue randu duit ora cukup. Dana kampanye pak? Banyak. Betul? Lah kita pengen masuk surga. Lah kira-kira itu keinginan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Lah modalin duwe apa ora? Nyalek jadi apalah pokoknya calek-calek gitu ya. Itu butuh modal. Jenengan mau punya toko, butuh modal. Mau beli rumah, butuh modal. Mau beli motor, butuh modal. Mau beli sepeda ontel, butuh modal. Mau masuk surga, modalnya apa? Kok jadi diem semua, kenapa? Ini diem bingung atau kaget? Mikir modal. Mikir modal. Alhamdulillah surga itu miliknya orang miskin. Orang yang kaya gak bakat masuk surga. Mesti bingung ini. Sing sugih mendeli. Kok ngono Habibie ya? Yang dimaksud surga itu miliknya orang miskin adalah orang yang selalu merasa miskin kepada Allah. Orang yang selalu merasa butuh kepada Allah. Itulah orang-orang yang layak masuk surga. Bukan urusan duit. Al-fakir. Orang yang fakir masuk surga duluan. Siapa yang fakir? Yang selalu butuh kepada Allah. Yang selalu merasa enggak punya apa-apa. Itu yang bakal masuk surga. Lah sing sok sugih. Rumongso punya, rumongso bisa, rumongso hebat. Allah dilupakan. Lupa kepada Allah. Ingatnya Allah kalau pas melarat toh. Ingatnya Allah kalau pas sakit toh. Ingatnya Allah kalau pas susah toh. Cuman begitu baru ingat sama Allah. Gak layak masuk surga. Mampir dulu neraka. Ini. Dan sekarang kira-kira keinginan kita masuk surga ini keinginan besar atau kecil? Besar. Nah kalau keinginan besar seharusnya kita usaha atau enggak usaha? Nah, coba kita sadar usahanya selama ini udah benar-benar atau cuman asal-asalan? Asal-asalan kan? Nah, ini tahun baru, yuk kita beneran. Saya pribadi ini ngomong sama teman-teman saya dan saya anjurkan teman-teman saya. Yang mau niru boleh, yang enggak mau niru juga enggak apa-apa. Ya. Saya berjanji pada diri saya sendiri di hadapan Allah. Ya, semoga apa diberi kekuatan oleh Allah zahiran dan batinan. Pokoknya kalau sampai saya tidak sholat jamaah satu kali, awalnya saya denda diri saya 100.000. Sekarang saya naikkan dendanya 250.000. Lah teman-teman saya tuh nunggoni ya Nabi be ora sholat jamaah ngono kuwi. Dendane be bayar dam. Minta dam. Nanti kalau masih apa namanya, gampangkan jamaah, akan saya denda diri saya naikkan semakin tinggi dendanya, semakin tinggi dendanya, semakin tinggi dendanya, biar setannya bingung. Kenapa setan bingung? Soalnya sedekah tuh setan juga gak suka. Sholat jamaah juga gak suka. Jadi setan bingung, yang tak gawe lali jamaah, engkau sedekah. Betul kan? Tapi yang tak gawe jamaah, ya engkau untuk ganjaran jamaah. Ya, sekali-kali kita buat bingung setan gak apa-apa toh bu? Mosok kita dibingungkan setan terus. Nah, inilah manfaatnya ilmu denda. Kenapa? Penekanan pada sholat berjamaah dan perbaikan sholat. Karena hidup kita selama ini sholat belum perhatian benar. Jujur. Sholat belum diperhatikan dengan benar. Makanya yang ikut majelis Ar-Raudhah harus nomor satu. Sholat diperhatikan semaksimal mungkin. Bu. Ngapunten nggih, Bu nggih. Ibu kalau pagi nggugah anak sekolah kan semangat toh? Betul? Tapi kalau nggugah anak sholat pagi-pagi mikir enggak? Yang dipikir telat sekolahnya atau telat sholatnya? Coba, Pak. Engkau disetrap kok, senang ibu guru loh, senang pak guru, nanti disetrap, nanti kami gak boleh masuk kelas. Bla bla bla bla, urusan anak telat sekolah mikirnya luar biasa. Kalau telat sholat dipikir enggak? Enggak. Mikirnya titik, itu kan? Yang banyak mikir yang lain. Bagi yang kerja, masuk kantor. Kalau bosnya itu rodok keras, takut telat masuk kantor. Saya terlambat 5 kali dipecat. Ada kan yang begitu? Takut terlambat. Tapi kalau sholat, ilang enggak? Kalau terlambat dipecat sama Allah gimana? Paham maksud saya? Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi rahimahullah dalam bukunya Fathul Ilah kemarin menjelaskan, orang yang hajja alfa hajjatin, siapa yang menunaikan ibadah haji 1000 kali, terus meninggalkan sholat 5 waktu 1 kali, maka pahala 1000 kali hajinya yang makbulah diterima Allah itu akan hancur gara-gara dosanya sekali meninggalkan sholat. Saya mau nanya, berarti urusan sholat ini urusan kecil atau urusan besar? Besarnya luar biasa. Sholat ini hadiah dari Allah. Nabi menerimanya gak boleh diwakilkan. Malaikat Jibril ikut aja gak boleh. Serius, ketika Rasulullah mau ketemu Allah Ta'ala, Malaikat Jibril gak boleh ikut mandek. Rasulullah nanya, loh Jibril, kenapa engkau tinggalkan saya, kok gak ditemani lagi? Malaikat Jibril menjawab, kalau saya melangkah satu langkah sekecil apapun, yang batasannya tidak bisa, ukuran yang paling kecil apa itu ya, sekecil apapun, maka seluruh tubuh saya akan terbakar dan saya binasa. Padahal Malaikat Jibril itu gedenya luar biasa dan kuatnya luar biasa. Gak boleh ikut. Urusannya apa? Akan menerima sesuatu yang sangat spesial dan sangat mulia. Dan itu apa? Sholat. Nah sholat ini dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semua ke bumi. Allah ngasihnya sebagai hadiah. Dipaksa sama Allah kita disuruh sholat itu bukan untuk Allah. Ngapunten, saya tuh teringat kata-kata Presiden RI kita dulu, yaitu almarhum Haji Muhammad Soeharto. Ya, beliau mengatakan, aku rapaten gitu. Kalimat rapaten itu buat saya punya makna yang cukup dalam. Sekarang coba kita pakai. Kira-kira kalau yang ngomong Allah gimana? Aku rapaten. Saya gak butuh sholatmu, gak butuh imanmu, gak butuh ibadahmu. Blas. Kadang kita tuh gaya seakan-akan Allah tuh butuh. Gusti, kula ampun sholat lo, kok tesih melarat. Allah tuh gak butuh. Ya Allah, saya udah sholat lo, kok masih banyak masalah. Allah gak butuh. Sadari itu dulu. Allah tidak butuh saya. Allah tidak butuh ibadah saya. Allah tidak butuh apapun dari saya. Saya yang butuh Allah. Dan saya yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan ibadah-ibadah tersebut. Paham? Sekarang saya mau nanya, saya kasih contoh sederhana. Kalau misalnya kemarin sudah saya sampaikan di majelis ini bersama Habib Muhammad. Habib Muhammad ini sibuknya luar biasa sekarang. Kalau dulu tuh saya ngundang beliau gampang, sekarang itu jadwalnya penuh, Habib. Sibuk gitu. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Tapi sesibuk-sibuknya kalau ke Ar-Raudhah katanya pasti bisa. Katanya. Tapi kenyataannya nanti kita lihat saja perjalanan waktu setahun. Kira-kira bisa istiqomah enggak? Ini namanya ditembak di tempat ini. Di penjara sebelum bebas ya ini. Ya. Misal mau ketemu sama beliau susah. Susah sekali. Misal ya, ada orang mau ketemu beliau. Susah waktunya. Terus beliau mengatakan, ya udah, saya siapkan waktu khusus untuk jenengan. Nanti jam 5 sore ya ke rumah saya akan tunggu. Siap, Habib. Jam 5 ditunggu gak datang, jam 6 ditunggu gak datang. Ya. Terus besoknya apa telepon, Habib, maaf Habib, saya kemarin jam 5 gak jadi rawuh. Loh kemana? Saya nonton sepak bola di alun-alun. Saya mau nanya, ini kurang ajar atau tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar sak boleh kan? Ya. Nah, terus kalau kita sama Allah sering gitu atau enggak sering? Allah nyiapkan waktu. Kula yaumin huwa fi syan, tiap hari, tiap saat, tiap detik Allah sibuk dengan segala kesibukannya. Ya, di situ Allah menyempatkan dengan seluruh dirinya menghadapi orang yang sholat, dipanggil, disiapkan waktu, hayya lissalah, ayo sholat toh. Disuruh gitu tambah kita sinetron. Ya, main ini, main itu, sampai lupa waktunya. Nah, kira-kira Allah marah pantas atau enggak pantas? Pantas. Terus kita termasuk sombong atau enggak sombong? Sombong kan? Nah ini, mari yuk kita perbaiki sholat. Nah, hijrah. Tinggalkan kebiasaan yang lama. Tidak mungkin kita bisa masuk surga dengan amal kita. Semua dengan rahmat Allah. Tapi ingat, wa rahmati qaribum minal muhsinin. Rahmatku, kata Allah, sudah kau siapkan deket-deket kepada orang yang mau berbuat baik. Ya kita harus berbuat baik sebanyak mungkin. Pak, Bu, saya gak ngajak yang neko-neko, gak ngajak yang aneh-aneh. Sederhana saja, fokus satu tahun ini, perbaiki tiga hal. Yang nomor satu, ya, zikir. Dengan segala bentuk zikir, terutama afdhulu zikir. La ilaha illallah sama sholawat, itu sebanyak banyaknya. Yang nomor dua, urusan sholat. Sholat itu berapa menit toh? 3 menit itu standar, 5 menit rodok dowo, ya kan? Agak panjang 5 menit. Dah, sholat. Yang ketiga, gak neko-neko, ngurus anak. Orang tua pasti ya, orang tua pasti itu bagian dari keluarga. Dari keluarga ini coba sekarang ngurus anak. Saya mau nanya kepada kita semua, ngurus anak kita saat ini nih, ngurusnya udah bener atau sambil lalu? Coba dilihat. Kita kalau udah nyekolahkan anak merasa sudah gitu. Kita nih ngurus anak sambil lalu. Padahal ketika anak lahir kita disuruh ngadzani, suruh iqomati. Itu program dari Allah. Allah udah ngasih program orang tua kepada anak, programnya yaitu azan dan iqomah. Apa itu? Nomor satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan hati anakmu selalu mengagungkan Allah. Itu nomor satu. Gimana caranya anak itu pokoknya Allah. Allah, Allah. Itu yang ada dalam hatinya. Yang nomor dua. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadikan setiap anak kita ngerti. Dirinya adalah seorang muslim. Dirinya seorang muslimah. Yang nomor tiga. Hayya ala sholah. Program dalam azan ini loh. Hayya ala sholah. Jadikan anak kita tuh cinta sama sholat, ngerti pentingnya sholat. Hayya alal falah, urusan sukses terakhir, belakangan. Mau jadi insinyur, mau jadi seorang pilot, mau jadi seorang pengusaha, mau jadi orang-orang yang hebat secara duniawi. Hayya alal falah, sukses duniawi itu urusan belakangan, asal dia sudah kuat yakinnya sama Allah dengan Allahu Akbar, asal dia sudah menjadi seorang muslim dan muslimah, asal dia sudah sholat, itu udah sukses. Mohon maaf, pinter, ganteng, sugih, ya, jabatan tinggi, orang sholat, itu sukses atau semangat bangkrut? Udah keturunan Habib Novel nih, semangatnya bangkrut. Ukurannya di situ, syahadat, hatinya terpaut pada Allah, sholat, itu sudah sukses. Kalau udah bisa istiqomah di situ, hayyalal falah, siaplah kamu jadi orang yang sukses. Kerja akan berkah kerjanya, sekolah akan berkah ilmunya, jadi pejabat akan berkah jabatannya. Dimanapun dia berada, sukses secara dunia, sukses secara ukhrawi. Selanjutnya, ilingo. Kalau kamu udah sukses dunia tadi, kamu jadi orang yang hebat, kamu jadi orang yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar itu cuma Allah. Bisik ke lahir, obah, wai diobahke. Maksudnya, kalau tengkurap yang melumahkan ya orang tua. Kalau melumah yang mengkurapkan juga orang tua. Kalau pups, beol yang bersihkan juga orang tua. Kalau pilek, bumpet yang nyedot juga orang tua. Kalau pengen minum haus, yang berikan ASI dan susu juga orang tua. Kalau kedinginan yang nyelimuti juga orang tua. Kamu lahir juga tidak punya apa-apa. Ngomong bisanya cuma bisanya cuma seperti itu, enggak bisa ngomong. Yang ngajarin kita ngomong-ngomong juga orang tua. Makanya ingat Allahu Akbar, kamu enggak punya apa-apa. Kalau udah bisa begitu, ujung-ujungnya la ilaha illallah, pasti meninggalnya insyaallah husnul khatimah. Cukup jelas? Satu lagu, terus kita zikir doa, terus kita makan bersama. Setuju? Ini jam 10 lewat 10. Biasanya kan jam 10 tepat, lebih dikit selesai. Dari jam 8 sampai jam 10. Kalau legi memang kita makan bersama. Kalau kliwon kita juga makan bersama. Insyaallah Jumat depan saya mau kasih ijazah Thariqah Idrusiyah. Jumat depan. Apa itu? Nanti akan saya terangkannya Jumat depan. Ya, itu nanti dipegang, amalkan tiap hari. Salah satu cara biar bisa kelak meninggalnya ngucap la ilaha illallah. Waktu saya serahkan kepada akhina Mahir. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Rabbi inni nil fadli talan di dhari. Ya aliman bi dhilladi wan kisari. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Kumtu bil babi artaji minka atfan. Ya habiran bi fagati wan dirari. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Tala mukthi fi sijni bal waka fadrik. Bighiyati min qabli afnasti bari. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israhli sadri. Wa ala fadlika aljazil i'timadi. Wa ila babika almani'i dhirari. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Inna dhu'fi makantu yakhfaka ya man. Fadluhu fil wujudi wal kauni sari. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Ana abdun min shani nafsu lakin laysani taqatun ana al-ikhtibari. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi fandur ilayya nazrata muddin. Wa'nini bil ghina wa qarrib mazari. Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Rabbi fandur ilayya nazrata wa'nini bil ghina wa qarrib mazari. Allah, Allah, ya Maulana. Allah, Allah, ya Allah, Rabbi israh li sadri. Innani bil fina taraktuki yadi wa muradi wa hajati wa khdiyari. Allah ليلى ستر عناق به آثري. الله الله يا الله الله يا مولانا. الله الله يا الله رب اشرح لي صدري. إنني في نداك ظن جامنا فأغثني واسلح جميعا. فافتقد مهجتي وأحسن جواري. الله الله يا الله الله يا مولانا. الله الله يا الله في سراني صدري. ربي إني للفضل واللطف أرجو فافتقد مهجتي وأحسن جواري. Mas Seto, tolong tadi yang baru dibuat MMT Alibaba dibawa masuk ke dalam. Afdhulul dzikri fa'alam annahu. Pelan-pelan saja bersama saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah SAW. Hadirin, Mas Eto duduk di sini dulu ya. Hadirin, mari kita bersama-sama berdoa untuk menyambut datangnya malam satu bulan Muharram ini ya, bulan Muharram. Ada satu hal yang pengen saya jelaskan sebelum doa. Tolong nanti kalau menyantuni anak yatim ya, dan tolong kalau ada orang-orang yang mempermainkan harta anak yatim diingatkan. Khususnya orang-orang yang buat organisasi mengatasnamakan anak yatim, cari sumbangan untuk anak yatim, ternyata nanti enggak diberikan anak yatim, dibuat untuk bangun masjid atau untuk yang lain, tolong dikasih tahu. Itu dosanya luar biasa. Milih anak yatim, ya serahkan anak yatim. Terus kalau ngasih anak yatim, tolong jangan pakai kata-kata lagi pengumpulan pakaian bekas untuk anak yatim. Jangan ya. Atau pengumpulan pakaian layak pakai untuk anak yatim. Sudah yatim dikasih bekas pula. Ini kan ya kurang ajar. Ya. Ya. Anak yatim kasih yang baru. Kasih yang baru. Berapa sih harga pakaian baru sekarang? Kan murah-murah atau obral pakaian yang baru kan? Banyak. Biar seneng. Kemudian senangkan dari hati. Senangkan dari hati. Suruh apa namanya? ngusap kepalanya. Setiap ada rambut itu jadi pahala yang luar biasa. Ngusap kepala itu bukan cuma diusap, dilus-lus, bukan. Tapi ya pakai hati disayang. Itu kan simbol kasih sayang. Kemudian kasih santuni yang punya harta dengan harta enggak punya diajak guyon. Anak yatim itu diajak guyon, dipeluk, digendong, diajak pelayon, itu pahalanya luar biasa. Nanti di 10 Muharram di situ juga ada sunnah untuk menyenangkan keluarga. Ini hari rayanya para istri dan anak-anak itu. Jadi nanti kalau 10 Muharram para suami hendaknya menyantuni istrinya lebih. Ya, istrinya enggak pernah makan bakso, ajak makan bakso. Ya, misalnya enggak pernah makan es krim, belikan es krim. Pokoknya senengkan hatinya. Jangan dikasih duit banyak-banyak, bahaya, Pak. Saya enggak nyuruh ngasih duit banyak-banyak. Pokoknya senangkan hatinya. Tausiah, senengkan hati. Anak-anaknya juga gitu. Bukan cuma anak yatim, tapi anak-anak kita juga diperlakukan seperti itu. Dimuliakan, disenangkan, ajak jalan-jalan anak-anak kita. Nah, karena tahun yang lalu dosa kita ini banyak, dan kita pengen tahun ini dosa kita itu habis dan tidak punya dosa kalau bisa ya. Walaupun kenyataannya ya dosa kita masih jalan terus. Kita akan doa malam ini khusus untuk minta ngelebur dosa-dosa kita. Insyaallah 5 menit doanya selesai. Nanti saya mau ngumumkan sesuatu. 10:30 lebih dikit semuanya selesai. Jangan pulang dulu, makan bersama. Setelah itu yang mau pulang silahkan pulang, yang mau duduk silahkan duduk. Teman-teman dari luar kota yang mau istirahat di sini sampai besok pagi silahkan istirahat di sini, nyantai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, hamba bersama teman-teman hamba, bersama saudara-saudara hamba di malam hari ini, ya Allah, di tempat ini, ya Allah, hamba dan teman-teman hamba mengaku selama ini kami banyak dosa kepadamu, ya Allah. Selama ini kami banyak bersalah kepadamu, ya Allah. Selama ini kami kurang bersyukur kepadamu, ya Allah. Selama ini kami sering lalai terhadapmu, ya Allah. Di malam hari ini kami memohon kepadamu, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah. Tolong ampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah. Tolong tutup segala keburukan kami, ya Allah. Tolong tutup aib kami, ya Allah. Tolong wafatkan kami kelak dengan la ilaha illallah. Tolong wafatkan kami kelak dengan husnul khatimah. Tolong masukkan kami ke dalam surga. Ya Rob, jangan masukkan kami ke dalam neraka. Jangan masukkan kami di kubur yang penuh siksa. Jangan bangkitkan kami bersama orang-orang yang durhaka. Tolong ya Rob, jadikan kubur kami kelak taman-taman surga. Sejak saat ini hamba dan teman-teman hamba mohon kepadamu, ya Allah, siapkanlah kubur untuk kami yang seluas-luasnya. Kubur yang terang benderang, kubur yang hijau dengan taman yang engkau siapkan untuk para aulia wa salihin. Ya Rabbi, siapkan untuk kami kelak padang mahsyar yang penuh dengan naunganmu, ya Allah. Padang mahsyar yang sejuk, yang di dalamnya ada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbi, berikanlah kepada kami semua kesempatan untuk memandang wajahmu yang mulia, ya Allah. Kesempatan untuk memandang wajahmu yang maha mulia, ya Allah. Berikan kepada kami semua kesempatan untuk memandang wajah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rab, di malam hari ini kami tengadakan tangan memohon kepadamu, jadikan dalam hati kami rasa cinta untuk sholat, rasa kangen kepada sholat, rasa rindu kepada sholat. Ya Allah, jadikan sholat kami sholat yang engkau terima. Jadikan sholat kami sholat yang engkau lipat gandakan pahalanya. Ya Rab, kami tengadakan tangan mohon kepadamu atas semua dosa-dosa kami yang lampau sejak kami baligh hingga saat ini. Ya Allah, tolong ampuni semua dosa kami, ya Rab. Sejak kami baligh hingga saat ini, ya Allah, tolong ampuni semua dosa kami, ya Arhamar Rahimin. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong bahagiakan orang tua kami. Tolong muliakan orang tua kami. Tolong bahagiakan orang tua kami. Tolong muliakan orang tua kami. Tolong panjangkan usia kedua orang tua kami sepanjang-panjangnya, ya Allah. Tolong panjangkan usia orang tua kami sepanjang-panjangnya, ya Arhamar Rahimin. Dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan ridha-Mu menyertai keduanya, ya Arhamar Rahimin. Teruntuk orang tua yang telah meninggal dunia. Kakek kami, nenek kami, orang tua dari sahabat-sahabat kami hadir di tempat ini yang telah meninggal dunia, ya Rabb. Jadikan beliau-beliau di alam sana bahagia, ya Arhamar Rahimin. Jadikan beliau-beliau di alam sana tentram, ya Arhamar Rahimin. Jadikan beliau-beliau mendapatkan pahala dari semua amal soleh kami sepanjang hidup kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk anak keturunan kami sampai hari kiamat. Ya Allah, masing-masing yang hadir di sini, ada yang telah memiliki anak, ada yang belum memiliki anak. Bagi yang belum mendapatkan keturunan, berikan keturunan yang soleh dan solihah. Bagi yang sudah mendapatkan keturunan, jadikan keturunan soleh dan solihah. Dalam catatanmu, ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan semua keturunan kami ila yaumil qiyamah. Anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang dapat membahagiakan kedua orang tuanya, dapat membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan semua yang hadir di majlis ini selalu rindu pada kebaikan, selalu rindu pada ketaatan, selalu rindu pada ilmu, ya Arhamar Rahimin. Sebagaimana telah Engkau pertemukan kami di majlis ini, maka pertemukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah Engkau pertemukan kami di majlis ini, maka pertemukan pula kami dengan para anbiya wal mursalin. Sebagaimana telah Engkau pertemukan kami dengan majlis ini, maka pertemukan kami dengan para aulia wassalihin. Sebagaimana telah Engkau pertemukan kami di majlis ini, maka pertemukan pula kami kelak di alam kubur. Pertemukan kami kelak di mahsyar. Pertemukan kami kelak di surgamu dalam keadaan aman dan tentram, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di malam hari ini hamba tengadahkan tangan bersama saudara-saudara hamba. Berilah hamba dan saudara-saudara hamba hati yang bersih, ya Allah. Hati yang semakin suci, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu wal al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masroni, tolong selawat penutup majelis ditaruh di situ tadi, doa penutup majelis tolong dibagikan. Ada doa penutup majelis, doa penutup majelis. Ada di situ kan? Ya, itu doa penutup majelis dibagikan, tapi nanti tolong ditumpuk kembali. Ya, doa penutup majelis ini dibagikan, tapi nanti tolong ditumpuk kembali karena itu stok majelis ini. Kan masing-masing kalau yang udah punya buku solawat di situ mungkin ada yang lama, ya. Dulu udah pernah saya bagikan. Yang ini untuk majelis biar yang belum hafal bisa ngikuti. Nanti tolong dikembalikan. Saya mau minta satu Fatihah peresmian. Tolong Mas Eto ke sini. Mas Wahid, tolong bantu sebentar ke sini. Alhamdulillah Majlis Ar-Raudhah sudah buka toko baru. Waktu sudah saya sebutkan, cuman belum diresmikan. Tokonya di Jalan Kiai Mojo nomor 116 kalau enggak salah, ya. Perempatan Batu Rono ke timur, sebelum jembatan kiri jalan ada ruko. Sebelum jembatan utara jalan ada ruko. Bagi yang pengen cari di sini enggak apa-apa itu. Bagi yang pengen cari buku, baju takwa, dan sejenisnya, MP3, VCD, bisa langsung ke sana. Memang sengaja saya pisahkan. Tempat ini hanya untuk majelis. Nanti tokonya di sana. Tokonya saya kasih nama Ali Baba. Ya, nama tokonya Ali Baba. Jadi biar dapat barokah nama Ali, kalau babanya itu banyak singkatannya. Termasuk diantaranya babanya itu juga berarti Abdul Qadir juga. Ya, karena pengen berkahnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Ali Baba. Jadi Ar-Raudhah Muslim Collection Ali Baba. Buku, VCD, MP3, busana muslim, apalagi itu? Jasa bordir, ya, kaos dan lain-lain. Nah, Ali Baba ini sebetulnya spesial utamanya adalah yang pertama jasa bordir. Saya beli mesin bordir komputer, insya Allah sangat akurat, insya Allah bagus. Bagi yang pengen bordirkan untuk jaket pengajiannya atau untuk baju pengajiannya atau mungkin di kerudung pengajiannya atau baju seragam kantornya, bisa datang ke apa ya, gerai Alibaba. Ya, gerai Alibaba itu tokonya Ar-Raudhah. Demikian. Letaknya perempatan Batu Rono ke timur arah rumah Habib Syekh itu ya. Kalau dari Gading arah rumah Habib Syekh, sebelum jembatan yang kecil itu ada ruko di sebelah utara jalan, di situ ada pegadian sampingnya persis. Demikian, semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teruntuk yang minta doa tadi sudah kita doakan walaupun tidak disebutkan namanya, pasti insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman, hadirilah pengajian akbar dalam rangka menyambut bulan Muharram 1435 dan Hari Pahlawan. Kerjasama Majlis Taklim Munajat dan Majlis Al-Ikhlas Kaplingan Jebres dengan bicara Al-Habib Umar Mutohar dari Semarang, hari Sabtu 9 November jam 19.30 WIB di Jalan Kartika Kulon Jebres depan Masjid Al-Ikhlas Kaplingan RT 3 RW 20 Utara Kampus UNS. Hadirilah dan ajaklah teman-teman dalam pengajian umum besok hari Selasa 12 November jam 8 malam Pondok Pesantren Darud Dakwah Gunung Sari Tempel Gatak Sukoharjo, pembicara Habib Novel Al-Idrus. Hadirilah dan ajaklah sama ini ya. Hadirilah dan ajaklah teman-teman dalam Majlis Taklim dan Zikir Rotibul Haddad. Ya, hari Rabu 13 November jam 7.30 malam Musola Al-Ikhlas Begalon RT 4 RW 3 Barat Rusunawa 2 Panularan Laweyan Surakarta, pembicara Bapak Habib Novel Al-Idrus. Pengumuman bagi yang pengin ikut menghadiri Hall Sadiliyah, ya, Hall Sadiliyah di Tulungagung insyaallah hari Ahad besok. Ahad besok ya, ini kan hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad besok waktunya ba'dal Isya. Ya, waktunya ba'dal Isya. Biasanya yang hadir kurang lebih 100.000 orang. Biasanya kurang lebih seperti itu. Insyaallah nanti saya akan insyaallah akan jadi pembicara di sana. Mau cari berkahnya Syekh Hasan Asyadzili ya, silakan rawuh. Sudah cukup umumannya. Ibu-ibu yang dapat makannya silakan dimakan. Tapi kita doa dulu, tutup majlis. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bihalati wa muttali' 'ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyi'ati wa tajawaz an khathiyati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jangan dimatikan dulu Mas Roni. Sambil dibagi ya, yang duduk ya duduk nyantai, majelisnya udah selesai, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol daripada ngelamun ya. Daripada ngelamun. Jadi sekilas tentang majelis Ar-Raudhah buat yang baru rawuh ke sini, majelis ini ada tiap Jumat malam Sabtu. Waktunya insya Allah jam 8 sampai jam 10 kurang lebih seperti itu. Khusus ibu-ibu ada tambahan hari Rabu sore jam 4 sampai menjelang maghrib. Diawali dengan semaan Al-Quran dulu, setelah itu baru nanti kajian. Kajiannya saya yang isi. Kemudian teman-teman yang pengen ikut kursus pesolatan, itu sudah dimulai kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan kemarin sempat libur 3 kali atau 4 kali pertemuan karena apa namanya bulan Muharram dan Idul Adha. Kemarin sudah dimulai lagi, harinya Selasa dan Rabu. Waktunya jam 6:30 malam sampai jam 7:30 malam. Yang Rabu bisa sekalian selesai dari sini ke tempatnya Habib Syekh. Jadi sekali melangkah 2-3 pulau terlampaui. Sore mau di sini boleh ikut pengajian sekalian. Bapak-bapak juga boleh ikut pengajian ibu-ibu kan? Nyantai di belakang atau di atas sana. Nah, istirahat dulu yang mau tempatnya Habib Syekh di sini. Mau mandi-mandi di sini juga bisa. Ada kamar, kamar mandi bisa nyantai. Kemudian rencana ke depan pengajian yang 2 bulan sekali di Masjid Agung itu sudah terlaksana beberapa kali. Insya Allah untuk yang seterusnya berikutnya rencananya saya sekalian mau buat pameran buku Aswaja. Ya, pameran buku-buku Aswaja. Nanti akan dibuat terpisah pameran bukunya karena Masjid Agung tidak mungkin bisa digunakan untuk pameran buku ya. Nah, nanti saya akan carikan tempat yang bisa digunakan untuk pameran buku. Harinya mungkin beda ya, tapi itu perlu dibuat pameran buku. Karena banyak teman-teman kita ini kalau pergi toko buku sering beli buku salah ya, salah beli buku. Kadang beli buku Riyadhus Shalihin terjemahan lah, yang nerjemahkan kadang gak bener. Bawahnya dikasih komentar-komentar, justru akhirnya menyalah-nyalahkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang beli buku sholat lengkap, tebel, tapi cara sholatnya cara sholat yang enggak pas dengan kaidah madhab Imam Syafi'i. Kadang judul bukunya juga bagus, cara sholat Nabi, tapi itu bukan isinya sholat Nabi, isi sholat menurut yang nulis. Ya, menurut yang nulis. Makanya kita harus hati-hati, kita akan tampilkan buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sekali sebetulnya. Nah, bagi yang pengin mendownload hasil-hasil ceramah di majelis ini, bisa mengunjungi website www.arraudhah.info. Arraudhahnya tertulisnya A R tanda minus R A U D H A H. Arraudhah kalau bahasa Indonesianya gitu ya. arraudhah.info. Itu kajian dari beberapa tahun yang lalu, insya Allah masih ada terekam di sana, bisa di download. Kalau bingung, masuk saja ke YouTube. Ya, masuk ke YouTube, kasih kata kuncinya Habib Novel. Nanti insya Allah ada beberapa kajian yang muncul, bisa di download. Alhamdulillah kajian ini diikuti oleh teman-teman dari banyak negara dan banyak kota, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian kegiatan Ar-Raudhah lagi adalah membentuk Aswaja IT Developer. Aswaja IT Developer itu adalah kumpulan teman-teman yang punya kemampuan di bidang IT, khususnya website, programmer, dan lain sebagainya. Kami sudah membentuk beberapa kegiatan, di antaranya pelatihan streaming, menyiarkan majelis secara langsung lewat internet, baik itu video maupun audio. Sudah beberapa kali dibuat training pelatihan di Masjid Ar-Raudhah ini maupun di luar kota, bahkan di Jakarta sudah dibuat, sehingga sekarang semakin banyak pesantren dan pengajian-pengajian teman-teman kita yang dulunya sifatnya lokal sekarang menjadi internasional. Kenapa menjadi internasional? Karena sudah ditayangkan di internet sehingga bisa dinikmati oleh siapapun yang ada di dunia ini, dan batas waktunya itu unlimited ya, tergantung sampai kapan ditayangkan di sana. Kemudian kita juga buat website khusus tanya jawab. Insya Allah mulai pertengahan bulan November nanti akan saya maksimalkan. Yang berjudul websitenya, tulisannya, alamatnya www.kiaijawab.com. Ajang untuk bertanya. Tinggal masukkan yang ditanya, insya Allah jawabannya muncul. Kalau selama sekian bulan ini memang masih banyak jawaban yang belum tercover, karena memang itu baru edisi apa ya, betanya. Lagi kita coba mesinnya itu seperti apa. Kemudian kita pengen menampung pertanyaan sebanyak mungkin. Apa yang ditanyakan itu apa saja dari sekian banyak pengunjung, seperti apa pertanyaannya. Kemudian kegiatan lagi, majelis ini memang saya diamanati guru saya dulu, kalau buat majelis tidak boleh pasang kotak amal. Karena kotak amal itu simbol dari meminta. Ya. Sedangkan seorang muslim dianjurkan untuk memberi. Karena itu saya ajak teman-teman saya untuk kerja keras. Tapi gak capek. Judulnya usahanya maksimal tapi gak capek. Makanya saya kemarin beli mobil khusus. Selain saya sewa ruko, beli mobil khusus yang saya kasih stiker Ar-Raudhah. Mobil itu mobil dagang Ar-Raudhah. Biasanya kemana saya pergi dakwah, mobil itu ikut. Jadi nanti kalau bapak ibu pengen cari ceramah-ceramah, pengen cari buku-buku saya, bisa mendatangi mobil itu di majelis yang saya ceramah, atau di beberapa majelis ulama-ulama lain, kalau ketemu motor VR sejenisnya itu ya, ada kios dengan tenda namanya Alibaba, nah di situ insya Allah bisa ditemukan apa yang diinginkan. Kemudian kegiatan yang lain, ya insya Allah kedepannya, kedepan, ini kan baru sekarang ya, kedepan, alhamdulillah majelisnya udah bisa istiqomah, kedepannya saya akan buka semi pesantren, jadi bukan murni pesantren secara utuh, tapi semi pesantren, pendidikannya pendidikan pesantren, tapi mungkin sistemnya tidak seperti di pesantren, saya pengen menggabungkan antara pesantren dan sekolah umum. Bukan pelajarannya ya, pelajarannya tetap full pelajaran agama, tapi sistemnya itu bukan sistem tinggal total. Ya, bukan sistem tinggal total, tempatnya nanti khusus, saya pengen cari tanah yang agak masuk ke desa dikit, gak jauh dari sini, nah, biar suasananya tenang. Nanti mungkin bisa sifatnya untuk bapak-bapak tinggal seminggu di pesantren, pulang sudah bisa sholat, wudhu, dan lain yang baik untuk bapak-bapak. Untuk anak-anak mungkin bisa pulang sekolah selama 3 bulan. Gak setahun tinggal di pesantren, moh ngopeni anak ewang setahun mumet. Jadi cukup 3 bulan. Pulang sekolah tinggal pesantren 3 bulan saja. Selesai 3 bulan pulangkan pada orang tuanya. Nah, selama dia tinggal di pesantren, sekolahnya di mana, itu urusan antar jemput, itu urusannya pesantren 3 bulan. Pengennya gitu. Jadi bukan total ninggal setahun. Nah, selama 3 bulan itu otomatis ya sekolahnya di Solo dan sekitarnya. Lebih nanti terus pindah lagi, ya enggak apa-apa gitu. Ini diaturlah gimana caranya. Pengen seperti itu. Yang udah dapat silakan dimakan. Ini gudangan ala Ar-Raudhah. Ya, gudangan ala Ar-Raudhah. Ibu-ibu sudah selesai makannya? Nah, yang sudah jangan pulang dulu. Sebentar ya. Mas Roni, kipas anginnya bisa dinyalakan. Yang besar nih. Yang besar. Alhamdulillah. Sambil makan nanya, tadi rebana model begitu bisa menikmati enggak lu? Karena ini cuma dua rebana dipukul oleh dua orang. Memang musiknya sederhana, tapi ini musik ati. Jadi kalau kita pakai ati nanti bisa menikmati itu. Ya, ini musik hati. Nah, itu suara kipas angin, bukan suara hujan. Alhamdulillah. Ibu-ibu bagian bawah yang selesai, yang mau pulang bisa lewat gang ya. Lewat gang sudah bisa buat jalan ibu-ibu? Sudah. Tolong dieselnya disingkirkan dulu biar jalannya lebar ya. Terima kasih. Demikian, mohon maaf atas ketidaknyamanan majelis di malam hari ini karena lampunya yang mati tadi ya. Insyaallah kita ke depan akan jauh lebih baik lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.